إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم masih pembicaraan kita tentang Dawawinul Hadis, yaitu kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita berbicara tentang sunan yang empat, kemudian juga kita berbicara tentang Mustadrak Imam Hakim, demikian pula Imam Sunan Baihaqi, demikian pula Sunan Sahih Ibn Hibban. Ya. Kata Al-Imam Ibn Salah, wa dhakar Ibn Salah, kutub al-masanid ghairu multahiqa bil kutub al-khamsah, allatihya sahihan wa sunan Abi Dawud wa sunan Nasai wa jami' al-Tirmidhi wa ma jara majraha fil ihtijaji biha. Bahwa kitab-kitab musnad itu tidak bisa disamakan dengan kitab-kitab sunan, ya, atau kitab yang lima, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Ya. Itu kitab-kitab selain daripada kitab yang lima ini, seperti contohnya Musnad Abi Daud atau Yalisi, Musnad ya Ubaidullah bin Musa, Musnad Imam Ahmad, Musnad Ishaq bin Rahuyah, Musnad Abad bin Humaid, Musnad Ad-Darimi, Musnad Al-Musili, Musnad Al-Hasan bin Sufyan, Musnad Al-Bazzar, dan yang lainnya. Ya. Di mana tata cara penulisan hadis dalam kitab-kitab Musnad Munsud sebagaimana sudah kita jelaskan, ya, berbeda dengan kitab ya Sunan. Ya, di mana Musnad itu ya mentertib atau menyebutkan hadis itu sesuai dengan musnad para sahabat. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan. Wa fi tadrib, Al-Imam As-Suyuti berkata dalam kitab At-Tadrib, "Sarrah al-Khatib wa ghayruhu bi anna al-Muwatta' muqaddam 'ala kulli kitabin min al-Jawami' wal Masanid." Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya menegaskan bahwasanya kitab Muwatta' Imam Malik lebih didahulukan dari seluruh kitab-kitab Jami' dan Musnad. Ya. Fa 'ala hadha huwa ba'da Shahih al-Hakim. Maka atas dasar ini berarti ia di bawah yaitu Sahih Al-Hakim. Itu menurut Ibn Salah. Adapun Ibn Hazm berkata, "Aulal kutub as-sahihan." Kitab yang paling bagus, yang paling sahih adalah ya Bukhari dan Muslim. Kemudian setelahnya Sahih Sa'id Ibn Sakan. Kemudian setelahnya Al-Muntaqa Ibn Al-Jarud. Kemudian Qasim bin Asbag. Kemudian kitab Sunan Abi Daud, ya, dan Sunan Nasa'i. Ya. Demikian pula kitab Musannaf Qasim bin Asbag, Musannaf At-Tahawi, Musnad Ahmad Al-Bazzar, demikian pula Musannaf Ibn Abi Syaibah, ya, At-Tayalisi, Al-Hasan bin Sufyan, Ali bin Madini. Itu adalah merupakan kitab-kitab yang di bawah daripada Sahih Bukhari dan Muslim, bahkan di bawah daripada ya kitab sunan yang lima atau sunan yang empat. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dan sudah kita jelaskan ya akhi, bahwa Muwatta Imam Malik dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Kenapa Imam Syafi'i berkata demikian? Ya karena di zaman Imam Syafi'i, Imam Bukhari belum muncul. Imam Muslim pun belum ada. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Muwatta Imam Malik. Yang dibandingkan dengan kitab-kitab hadis yang lainnya. Namun setelah munculnya Imam Bukhari dan Muslim, setelah itu terjadi kesepakatan para ulama bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Berkata Ibn Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah, Syekhul Islam, "Sannafa Ahmad kitaban fi fadail as-sahabah Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ghairihim." وقد روى في هذا الكتاب ما ليس في مسنده وليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده بل يروي ما رواه أهل العلم وشرطه في المسند ألا يروي عن المعروف بالكذب عنده وإن كان في ذلك ما هو ضعيف وشرطه في المسند أمثل من شرط أبي داود في سننه. Kata Syekhul Islam Taimiyah, Imam Ahmad menulis kitab mengenai keutamaan para sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, di mana beliau meriwayatkan dalam kitab keutamaan sahabat ini sesuatu yang tidak ada dalam musnadnya. Dan beliau mengingatkan bahwa tidak setiap yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya itu adalah hujah menurut Imam Ahmad, tidak. Ya. Kenapa kata beliau? Karena syarat Imam Ahmad dalam menulis kitab musnad Imam Ahmad bahwa dia beliau tidak meriwayatkan dari orang yang dikenal suka berdusta. Walaupun itu hadis yang dhaif menurut Imam Ahmad. Namun kata Syekhul Islam Taimiyah bahwa syarat Imam Ahmad dalam musnadnya itu lebih bagus daripada syarat Abu Daud dalam sunannya. Ya, terlebih Imam Ahmad lebih piawai ya dalam masalah hadis ya. Wa amma fi kutubil fadha'il farwiya ma sumi'a ma sami'ahu min syuyukhihi sawa'un kana sahihan farwa fi ma sami'ahu min syuyukhihi sawa'un kana sahihan aw dha'ifan. Adapun dalam kitab fadha'il sahabah maka beliau meriwayatkan yang beliau dengar dari guru-gurunya ya, baik yang sahih maupun yang dhaif ya. Kenapa? Karena tujuan beliau tidak bermaksud untuk mengkhususkan hadis-hadis yang sahih saja. Akan tetapi, ya beliau niatnya adalah untuk meriwayatkan semua periwayatan-periwayatan yang beliau dengar. Ya, selama tidak dikenal ya perawi tersebut sebagai perawi yang suka berdusta. Nah, kemudian anak Imam Ahmad yaitu Abdullah memberikan tambahan-tambahan terhadap musnad Ahmad. Demikian pula Abu Bakar Al-Qutai'i ya, memberikan juga tambahan-tambahan terhadap musnad Imam Ahmad ya. Namun sayang kata Syekhul Islam Taimiyah, tambahan-tambahan Al-Qutai'i atau Al-Qutai'i ini banyak padanya hadis-hadis yang palsu ya, dan dikira oleh orang-orang yang bodoh bahwa itu riwayat Imam Ahmad padahal bukan. Maka dari itu ya, orang yang membaca kitab dalam kitab musnad Imam Ahmad harus berhati-hati. Tidak semua hadis yang ada dalam musnad Ahmad itu riwayat Imam Ahmad. Ada yang merupakan riwayat anaknya. Ada juga yang merupakan ya periwayatan Abu Bakar Al-Qutai'i itu. Ya. Wa khalafahu al-Iraqi, sementara al-Imam al-Iraqi berkata anna fi musnad Ahmad mudhu'at, bahwasanya katanya dalam musnad Imam Ahmad itu ada ya hadis-hadis palsu. Wa sannafa juz'an mustaqillan. Ya, lalu Al-Iraqi menulis sebuah buku tersendiri tentang masalah ini. Ya, di mana beliau berkata, qad sa'alani ba'du ashabina min muqallidil Imam Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal fi sunnati fi sanati 50 wa 700 atau ba'da biyasir, bahwa sebagian sahabat-sahabat kami minta kepada saya ya dari orang-orang yang taklid terhadap Imam Ahmad bin Hanbal yaitu di tahun 750 lebih untuk aku menyendirikan hadis-hadis yang palsu yang ada dalam musnad Imam Ahmad ya. Maka aku menyebutkan kepada dia bahwa di dalam musnad itu, musnad Imam Ahmad, ya min hadzan nau ahadits dawat adat laisa bil katsira, bahwa hadis-hadis palsu tidak banyak ya. Falamma qara'tu al musnad sanata 60 wa 70 ala Syekh al Musnid Alauddin Abil Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Shalih al Dimashqi waqa'a fi athna'i sama' kalam hal fil musnad hadits dha'ifa aw kullu sahih. Namun kata beliau, ketika aku membaca kitab musnad Imam Ahmad di tahun 760 Hijriah ya kepada Syekh Al-Musnid Alauddin Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Shalih Ad-Dimashqi. Ya, di situ ada pembicaraan apakah dalam Musnad Ahmad itu ada hadis-hadis yang dhaif atau semuanya sahih. Ya. Maka aku berkata, inna fi ahadits dhaifah katsirah. Jadi dalam Musnad Imam Ahmad itu ada hadis-hadis yang lemah dan itu banyak, tidak sedikit. Bahkan di dalamnya ada juga yang hadis-hadis yang palsu tapi sedikit saja. Ya. Maka rupanya perkataan Al-Iraqi ini diingkari oleh sebagian apa namanya orang yang fanatikus dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Namun Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengingatkan bahwa hadis-hadis yang palsu itu bukan dari periwayatan Imam Ahmad. Itu kebanyakan daripada periwayatan Abu Bakar Al-Qutai'i itu. Atau Al-Qati'i. Ya. Bukan periwayatan dari Imam Ahmad, bukan pula dari periwayatan dari anak Imam Ahmad. Makanya tampaknya Al-Imam Al-Iraqi tersembunyi pada beliau tentang masalah ini. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah mengingatkan bahwa ya hadis-hadis palsu yang ada dalam Musnad Imam Ahmad itu bukan dari periwayatan Imam Ahmad, tapi dari periwayatan Abu Bakar Al-Qati'i gitu. Ya. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar bangkit untuk membela. Membela apa? Membela Musnad Imam Ahmad. Nah, terhadap tuduhan yang menyebutkan bahwa adanya banyak atau ada hadis-hadis palsu yang ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Yang disebutkan sekitar 9 hadis yang kemudian juga dinukil oleh Ibnu Jauzi, ya, bahkan Ibnu Jauzi mengatakan hadisnya palsu. Nah, kemudian dibantah oleh Ibnu Hajar ya dalam kitab beliau Al-Qaulul Musaddad fi Dzab an Musnad Ahmad. Ya, perkataan yang tepat dalam membela Musnad Imam Ahmad. Di mana Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Faqad ra'aitu an adhkura fi hadhihi al-awraq mahadharan min al-kalam 'ala al-hadith allati za'ama ahlul hadith annaha mawdu'ah wa hiya fi Musnad Ahmad." Aku melihat tampaknya aku harus menyebutkan di buku saya ini apa yang hadir kepada saya dari perkataan tentang hadis-hadis yang diklaim oleh sebagian ahli hadis katanya itu hadis palsu dan ada dalam Musnad Ahmad. Kemudian beliau menukil ya sebuah juz ya, dari gurunya Al-Iraqi ya hadis per hadis lalu kemudian menjawabnya hadis satu per satu. Ya. Kemudian juga beliau juga menyebutkan hadis yang dianggap palsu oleh Ibnu Jauzi dan beliau pun kemudian juga membantahnya. Yang jelas kata Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak ada dalam Musnad Imam Ahmad satupun hadis yang palsu. Namun sudah kita sebutkan tadi bahwa itu kalau periwayatan Imam Ahmad betul. Ya, kalau periwayatan Imam Ahmad maka tidak ada satupun hadis yang palsu. Demikian pula periwayatan anak-anaknya dari Imam Ahmad. Adapun ya tambahan yang berasal dari Abu Bakar Al-Qati'i ini yang dipermasalahkan oleh Syekhul Islam Taimiyah bahwa banyak di situ terdapat hadis-hadis yang palsu. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini yang berhubungan dengan Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah berbicara juga tentang kitab-kitab yang lainnya dalam kitab Minhajus Sunnah. Beliau berkata, "Ma yanquluhu Tsa'labi fi tafsirihi, laqad ajma'a ahlul ilmi bil hadis annahu yarwi ta'ifatan min al ahaditsil mawdu'ah, kal hadis alladhi yarwihi fi awwali kulli suratin wa amthali dhalik. Wa li hadha yaqulun huwa ka hatib al-lail, wa hakadha al-wahidi tilmidhuhu." Bahwa Al-Imam Al-Tha'labi menukil dalam kitab tafsirnya, terkenal ada sebuah kitab namanya Tafsir Al-Tha'labi, sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama, ya bahwa hadis itu adalah hadis palsu diriwayatkan oleh sekelompok orang. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan mengenai keutamaan surat-surat tertentu. Ya. Oleh karena itu, para ulama hadis berkata bahwa Al-Imam Al-Tha'labi ini kahati bil lail. Itu seperti pencari kayu bakar di malam hari. Semua dimasukkan. Ya, demikian pula Al-Wahidi yang murid daripada Al-Tha'labi. Ya. Di mana mereka mengumpulkan dalam tafsiran tersebut antara yang sahih dan yang dhaif. Ya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Baghawi, seorang muhaddis juga dan seorang alim terhadap hadis, beliau lebih alim daripada Al-Tha'labi dan Al-Wahidi. Ya, oleh karena itu Al-Imam Al-Baghawi tafsirnya adalah kitab tafsir yang paling sedikit ya hadis-hadis lemahnya. Ya. Bahkan beliau tidak mau menyebutkan hadis-hadis palsu yang diriwayatkan Al-Tha'labi. Ya, tidak juga menyebutkan penafsiran para ahli bid'ah yang disebutkan oleh Al-Tha'labi dalam musnadnya, dalam tafsirnya tersebut. Oleh karena itu, ya, tafsir Al-Baghawi termasuk kitab yang paling bagus dalam masalah tafsir, ya akhi. Ya, tafsir di atas ahli sunnat, yaqidah ahli sunnat wal jamaah. Ya, demikian pula tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau juga berkata wa fi mawdhin akhar minhu qad rawa Abu Nu'aim fil hilya fi awwali fadail as-sahabah fi kitab manaqib Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali ahadith ba'daha sahihah wa ba'daha dha'ifah bal munkar. Bahwa Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Hilyatu ya al-Hilya di dalam awal fadilah tentang keutamaan para sahabat mengenai ya keutamaan Abu Bakar, Umar, Uthman, demikian pula Ali, beberapa hadis yang sebagian sahih dan sebagiannya lemah. Ya. Dan ikhwatul Islam, Abu Nu'aim termasuk seorang muhaddis dan alim terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam kitab Abu Nu'aim yaitu Al-Hilyah banyak ya hadis-hadis yang lemah dan hadis-hadis palsu. Oleh karena itu beliau berkata, "In Abu Nu'aim rawa katsiran min al-hadits allati hiya dha'ifah bal mawdhu'ah bi ittifaqi ulama' al-hadits wa ahli sunnati wa syi'ah wa huwa wa in kana hafizan thiqah, katsir al-hadits wasi' ar-riwayah lakin rawa ya kama huwa 'adatu al-muhaddithin yarwuna ma fil bima fil bab li ajli ma'rifati bidzalik." Bahwa Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah ya, Hilyatul Awliya, itu banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis lemah, bahkan palsu. Dengan kesepakatan para ulama hadis. Walaupun beliau memang seorang hafiz yang thiqah, beliau juga ya, banyak hafal hadis dan luas periwayatannya. Namun ya itulah kata beliau, kebiasaan para ahli hadis terkadang membawakan dalam kitabnya itu hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang lemah. Itu bukan berarti beliau berhujah dengannya, akan tetapi untuk memberitahu bahwa ini adalah ya hadis yang palsu atau hadis yang dhaif. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya kewajiban kita adalah ketika kita membaca kitab-kitab hadis ya yang ditulis oleh para imam, para a'immah, maka kita berusaha untuk mengecek apakah hadis tersebut ya sahih ataukah hadis tersebut dhaif. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan bacakan ya yaitu silsilah al-hadis as-sahihah al-za'ifah. Setelah kita tadi membacakan sedikit ya, tentang dewan atau kitab-kitab hadis daripada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, kita masuk hadis yang ke-63 dari silsilah hadis al-za'ifah. Innal barad laysa bi-ta'amin wala bi-sharab. Bi-sharab, bahwa es itu bukan makanan dan bukan minuman. Kata Syekh Albani, hadis ini munkar. Dikeluarkan Al-Tahawi dalam Mushkilul Athar, Abu Ya'la dalam musnadnya, As-Silafi dalam At-Tuyuriyat, Ibn Asakir, ya, dalam Tarikh Damaskus, dari jalan Ali bin Zaid bin Juda'an, dari Anas. Ia berkata, Mataratis sama'u barada. فقال لنا أبو طلحة ناول ما ناولوني من هذا البرد فجعل يأكل وهو صائم وذلك في رمضان فقلت أتأكل البرد أنت صائم فقال إنما هو برد نزل من السماء نطهر به بطوننا وإنه ليس بطعام ولا بشراب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال خذها عن عمك. أنس بركاته. Pernah suatu ketika langit dia menurunkan air es. Lalu Abu Talha berkata, coba ambilkan es itu. Lalu ia memakan padahal beliau sedang berpuasa di bulan Ramadan. Lalu aku berkata, kata Anas, kenapa kamu makan es padahal kamu sedang puasa? Ya, kata Abu Thalhah, ia adalah es dari langit untuk mensucikan perut kita. Ia bukan makanan dan bukan minuman. Lalu Anas datang kepada Rasulullah dan mengabarkan tentang kejadian itu. Maka Rasulullah bersabda, ambillah dari pamanmu itu. Namun, kata Syekh Al-Albani, sanad ini lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Juda'an. Dia perawi yang dhaif. Yeah. Dia perawi yang lemah. Yeah. Kemudian kata beliau, وَهَذَا هُوَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثِ يَنِي أَنَّهُ كَانَ يُخْطِئْ فَيَرْفَعُ الْحَدِيثُ وَالْمَوْقُوفِ. Dan Ali bin Zaid bin Juda'an juga punya kebiasaan, dia suka memarfukan hadis yang mauquf. Ya. Oleh karena itu hadis ini Ali bin Zaid bin Juda'an, seorang perawi yang lemah, memauqufkannya kepada Rasulullah. Sementara para ulama thiqat meriwayatkan dari Anas mauquf sampai kepada Abu Thalhah saja. Oleh karena itu, ya, periwayatannya secara marfu adalah periwayatan yang mungkar. Ya. Adapun sampai kepada Abu Thalhah itu yang sahih, Abu Thalhah. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam, ya, secara marfu kata Syekh Al-Albani adalah pendapat yang mungkar. Hadis yang ke-64. Ni'matil udhiyah al-jadha'u min adh-dhan. Sebaik-baiknya hewan kurban adalah al-jadha' min adh-dhan. Yaitu ya kambing. Biri-biri. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dhaif. Dikeluarkan oleh Tirmidzi, Al-Baihaqi dan Ahmad dari jalan Uthman bin Waqid, dari Kudam bin Ibn, dari Kidam bin Abdurrahman, dari Abi Kabbash. Ya. Bahwa ia berkata, jalabtu ghanaman judh'anan ilal Madinah. Fakasadat alayya falakitu Aba Hurairah. Bahwa aku mendatangkan kambing-kambing jadah ya, ke kota Madinah. Lalu aku bertemu dengan Abu Hurairah, lalu aku bertanya tentang masalah itu. Lalu ia pun ya menyebutkan bahwa sebaik-baiknya hewan kurban adalah al-jadah dari adhan, dari kambing. Dan hadis ini di dalam sanadnya ya ada kelemahan. Siapa itu? Yaitu Uthman bin Waqid. Di mana Ibn Hazm berkata Uthman bin Waqid majhul. Dan Kidam bin Abdurrahman tidak diketahui siapa dia. Ya. Dan kata Syekh Al-Albani ada ilat yang lainnya selain yang tadi disebutkan. Yaitu bahwa hadis ini ternyata mauquf tidak sampai Rasulullah SAW. Al-Baihaqi berkata, ya wa balaghani an Abi Isa At-Tirmidzi qala Al-Bukhari rawahu ghairu Uthman bin Waqid an Kufa. Ya, bahwa selain Uthman bin Waqid meriwayatkannya dari Abu Hurairah secara mauquf. Ya. Dan hadis ini mempunyai jalan yang lain. Ya, hadis ini mempunyai jalan yang lain, namun ya di dalam sanadnya juga ada yang bernama Ishaq bin Ibrahim Al-Hunaini. Ya, jalan yang lainnya ini. Dan ia seorang perawi yang disepakati akan kelemahannya. Bahkan Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa berkata bahwa hadis ini la aslalau, tidak ada asalnya. Oleh karena itu Syekh Al-Albani berkata bahwa hadis ini lemah. Ya. Memang terjadi ikhtilaf para ulama ya akhi, ya, bahwa hewan kurban yang paling utama dikurbankan itu apa? Apakah kambing ataukah sapi ataukah unta? Sebagian ulama mengatakan ya kambing lebih utama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berkurban dengan kambing. Kalaulah dengan unta itu ya adalah sesuatu yang sifatnya utama, tentu Rasulullah SAW sudah melakukannya. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa yang paling utama adalah ya unta, berdasarkan hadis bahwa waktu Jumat itu dibagi lima. Siapa yang pergi ke sholat Jumat di waktu yang pertama, seakan-akan kata Rasulullah qarraba badanah, dia berkurban dengan unta. Siapa yang pergi di waktu yang kedua, seakan-akan ia berkurban dengan sapi. Siapa yang pergi yang di waktu yang ketiga, seakan-akan ia berkorban dengan ya kambing. Ini semua menunjukkan ya di sini bahwasannya ikhwatul Islam ya berkorban dengan unta itu lebih utama, dan ini yang rajih wallahu alam. Adapun perbuatan Rasulullah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umatnya. Ya Allah alam. Kemudian hadis yang ke-65, yajuzul jada' min ad-dha'ni udhiyah. Diperbolehkan sebagai hewan ya kurban yaitu al-jada' min ad-dha'n. Ya al-jada' dari kambing. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata dhaif. Hadis ini ya dhaif. Dikeluarkan Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Ahmad dari jalan Muhammad bin Abi Yahya Maula Al-Islamiyyin. Ya dari Maula Al-Islamiyyin, dari ibunya dari Ummu Hilal, Ummu Bilal bintu Hilal, dari ayahnya secara marfu. Namun dalam sanadnya ada Ummu Muhammad bin Abi Yahya ya majhul. Sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm. Ya. Sehingga beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Namun apakah berarti menyembelih jadak dari dha'an itu tidak diperbolehkan? Ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari jalan Usama bin Zaid dari Mu'ad dengan lafaz, aku bertanya kepada Rasulullah tentang al-jadak. Maka Rasulullah bersabda, silakan engkau menyembelih dengannya. Ya. Dan hadis ini hasan. Itu menunjukkan bahwa al-jadak min al-dha'an diperbolehkan, yaitu yang ya kambing yang berumur sekitar setahun, wallahu a'lam. Ya, karena kata Syekh Saleh Fauzan, kambing itu ada dua macam, ada biri-biri. Maka ini yang paling rendah 6 bulan. Ya, adapun untuk kambing selain biri-biri, ya, seperti kambing Jawa misalnya, maka itu yang paling rendah adalah 1 tahun. Kurang dari itu maka tidak sah. Wallahu a'lam, saya kira cukup, ya. Pembacaan hadis kita pada pertemuan kali ini, dan insyaallah kita akan melanjutkannya pada pertemuan yang akan datang. Naam. Baik, saya jazakallahu khairan atas penjelasan dan pembahasan yang telah disampaikan berkenaan dengan kajian kita Mustalahul Hadis. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung. Untuk berinteraktif secara langsung di line telepon 021-823-6543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Sebelum kita angkat dari pesan singkat, kami akan angkat terlebih dahulu dari Afan. Sebelum kita dari telepon, ada satu pertanyaan dari pesan singkat kita angkat, berkaitan dengan derajat hadis Ustaz ya, dari pendengar kita, dari Abu Khadijah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ada khatib Jumat yang menyampaikan sebuah hadis bahwasannya barang siapa yang tidak berkurban seumur hidupnya maka matinya seperti orang Nasrani. Bagaimanakah derajat hadis ini Ustaz? Jazakallah khair. Hadis itu seingat saya adalah termasuk hadis-hadis yang batil. Iya. Di mana dengan lafaz seperti itu. Ada hadis yang hasan dengan lafaz bahwa Rasulullah sabda, man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapatkan keluasan rizki tapi dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati musalla kami. Yang kemudian dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Taimiyah yang menunjukkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa udhiyah itu hukumnya wajib. Adapun dengan lafaz yang tadi yang disebutkan, siapa yang tidak berkorban seumur hidupnya maka dia mati dalam keadaan Nasrani, maka ini seingat saya adalah hadis yang batil. Allahu a'lam. Jazakallahu khair atas penjelasannya Ustaz. Kita berikan kesempatan untuk berikutnya bagi Anda yang berada di mana saja berada, di rumah atau mungkin di perjalanan, yang ingin bertanya di 0218236543. Sudah ada Ibu Jauhar di Depok, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kurban Ustaz, misalnya kita berkurban kambing, tapi bagian yang kita minta itu karena kita nggak toyib makan kambing, kita minta sapi, boleh nggak Ustaz kalau seperti itu? Terus tentang juga mengenai akekah diri kita yang dulu kita belum pernah diakekahkan oleh orang tua, bolehkah digabung dengan kurban? Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Om. Silakan, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir." Makanlah darinya, yaitu dari hewan sembelihan yang kita sembelih. Ayat ini tegas menunjukkan bahwa yang kita ambil adalah yaitu bagian dari hewan yang kita sembelih, bukan dari hewan orang lain. Ya. Namun kalau misalnya antum ibu misalnya minta kepada orang yang berkurban sapi, boleh dong saya minta dagingnya. Kemudian dia memberikannya kepada ibu dari bagiannya, tidak apa-apa. Yang jelas itu harus dengan seizin daripada orang yang punya sapi tersebut. Wallahualam. Nah. Kemudian pertanyaan kedua, San. Berkaitan dengan kurban yang diniatkan juga bersama dengan akikah, dan kita gabungkan beberapa pertanyaan yang sama dari pesan singkat. Kurban yang diniatkan juga dengan untuk dirinya dan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal, San. Jazakallahu khair. Kurban yang digabungkan dengan akikah sudah kita jawab pada pertemuan dahulu bahwa itu boleh. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad, dan ini wallahu alam yang rajih. Dan juga difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, itu boleh. Kenapa? Karena tujuannya sama. Ya, antara kurban dan akikah itu sama. Adapun meniatkan kurban untuk diri kita dan untuk orang tua yang meninggal dunia, maka ini ya tidak diperbolehkan. Ya, karena untuk diri kita ya diri kita. Untuk orang tua kita yang sudah meninggal, mereka ya tersendiri. Tapi kita niatkan untuk diri kita dan keluarga kita sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, di mana beliau ya ketika menyembelih berkata, "Hadza anni wa an ahli baiti." Ini untukku dan untuk ahli baitku. Ya, Allahu a'lam. Nah. Jazakallah khair. Saat demikian, bagi Anda yang telah bertanya melalui pesan singkat, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari telepon. Ada Ibu Reni di Jakarta, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Berkenaan dengan kurban, kapan mulai tidak boleh potong kukunya untuk yang berkurban? Terus kalau untuk yang mau berangkat haji, kapan tidak boleh potong kukunya juga? Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Bersambung dengan pertanyaan Ibu Reni, Ustaz. Penjelasan tentang hadis tersebut, Ustaz. Pelarangan kuku dan mencukur rambut, mohon penjelasannya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat yang menanyakan hal yang sama. Disebutkan dalam hadis bahwa apabila telah masuk ya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahi, dan seseorang dari kalian ingin berkurban, janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Itu menunjukkan bahwa ya larangan memotong kuku itu dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Karena Rasulullah tegas mengatakan apabila telah masuk bulan Dzulhijjah. Ya, sampai kapan? Sampai dia menyembelih. Ya. Dan yang dilarang ini adalah yang menyembelih, yang berkurban ya, bukan binatangnya sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Adapun jemaah haji ya, apakah mereka itu dikatakan termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh memotong rambut dan kukunya? Pertama, bahwa jamaah haji ya selama dia sedang berihram tidak boleh dia memotong rambut dan kukunya, karena itu termasuk mahdhuratul ihram, dia termasuk larangan-larangan dalam ihram. Tapi bagi mereka yang haji tamattu misalnya, ketika sampai ke kota Mekah dia pun umroh terlebih dahulu, setelah umroh selesai dia ya halal lagi, boleh berjima dan yang lainnya karena dia hajinya tamattu, apakah berlaku kepadanya ya hadis bahwa jangan tidak barang siapa yang ingin berudhiyah? Wallahu alam, ini tidak masuk. Kenapa? Karena beda antara udhiyah dengan dam tamattu. Ya, karena ya menyembelih kambing ketika haji bagi haji yang mutamatti itu disebutnya dam, bukan udhiyah. Sedangkan udhiyah adalah buat mereka yang tidak haji. Ya, mereka-mereka yang ada di negeri-negeri dan mereka tidak ikut haji itu disebut dengan udhiyah. Dan dalam hadis itu beliau katakan wa arada ahadukum an yudhahi. Ya, sedangkan tamattu itu apa namanya haji tamattu, itu disebutnya oleh para ulama dengan istilah damut tamattu, dam tamattu ya. Wallahu a'lam. Itu yang saya pahami. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kami berikan kesempatan kembali untuk pendengar berikutnya. Ada pendengar Umum Muhammad di Jakarta, silakan. Terputus nampaknya. Bagi umum yang telah menghubungi, bisa menghubungi kembali di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada sebagian keyakinan kaum muslimin yang hendak berkurban bahwasanya dilarang bagi orang yang berkurban untuk mengambil bagian daripada hewan, dan lebih afdal atau lebih utama untuk memberikannya kepada orang lain atau kepada fakir miskin. Bagaimana keyakinan ini, Ustaz? Jazakallah khair. Kelak keyakinan seperti ini jelas bertentangan dengan Al-Quran, karena Allah mengatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal wa ba'isal faqir. Makanlah darinya. Allah menyuruh agar kita makan dari bagian hewan kurban yang kita kurbankan. Bagaimana hendak dikatakan bahwa tidak boleh kita mengambil bagian daripada hewan kurban kita, sementara syariat kita atau Allah sendiri yang menyuruhnya, dan Rasulullah SAW juga mengizinkannya. Ya, nah. Baik, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustaz. Apakah puasa 10 hari menjelang Idul Adha merupakan sunnah Rasulullah dan masih berkaitan dengan puasa ketika diperkirakan jatuhnya Idul Adha hari Ahad, kemudian kita disunahkan untuk puasa hari Sabtu? Bagaimana hukum larangannya, Ustaz? Jazakallah khair. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Yang pertama apa tadi? Apakah ada puasa 10 hari menjelang Idul Adha? Ada hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari hadis Aisyah. Perkataan Aisyah, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW yasumul ashra qat." Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari sekalipun juga. Namun dalam riwayat Abu Daud disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a min Dzulhijjah, adalah Rasulullah SAW berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Ya. Sehingga ada dua hadis yang saling bertabrakan. Aisyah mengatakan, belum pernah aku melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari. Sementara dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Daud, bahwa Rasulullah pernah puasa 9 hari. Ya, maka dari itu, cara menjamak daripada dua hadis ini, dengan kita katakan bahwa masing-masing sahabat meriwayatkan sesuai dengan apa yang beliau lihat. Sebuah contoh lain misalnya, Aisyah mengingkari ya orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah kencing sambil berdiri. Ya, sementara Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah kencing sambil berdiri. Maka kita katakan Aisyah meriwayatkan sesuai dengan yang beliau ketahui. Mughirah bin Syu'bah pun meriwayatkan sesuai dengan yang beliau ketahui. Ya, maka dari itu masing-masing ya meriwayatkan sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Dan kaidah mengatakan al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Sesuatu yang menetapkan ya lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Adapun tentang puasa di hari Sabtu, memang ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tasumu yaumas sabt. Ya. Janganlah kalian puasa pada hari Sabtu, illa fi maqturidu 'alaikum, kecuali yang diwajibkan saja. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengecualikan sesuatu yang diwajibkan, maka masuk padanya segala sesuatu atau semua puasa sunnah. Sehingga atas dasar ini Syekh Albani berkata bahwa hadis ini ya mutlak tidak boleh puasa sunnah sama sekali di hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa larangan hadis ini apabila tidak bertepatan dengan puasa-puasa yang telah disunnahkan, seperti puasa Arafah, puasa Asyura, ya puasa Daud. Sebab ketika Rasulullah menyebutkan bahwa sebaik-baiknya puasa-puasa Daud, Rasulullah tidak pernah berkata kecuali kalau bertepatan dengan hari Sabtu. Atau Rasulullah menyebutkan bahwa puasa Arafah menebus dosa tahun lalu dan yang akan datang, Rasulullah tidak mengatakan kecuali hari Sabtu. Ya, sehingga mereka berpendapat bahwa kalau begitu larangan ini dibatasi ketika ya ada puasa-puasa yang disunahkan, maka diperbolehkan. Sementara Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa ya hadis ini bersifat mutlak, tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena Rasulullah tidak memberikan pengecualian kecuali yang wajib-wajib saja. Sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa maksud daripada larangan hadis ini adalah tidak boleh disendirikan seperti halnya hari Jumat. Maka siapa yang ingin puasa Sabtu hendaklah ia puasa sehari setelahnya atau sebelumnya. Ya, ini yang dipahami oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, tentang masalah ini wallahu alam, saya belum bisa memberikan mana yang lebih kuat. Coba silakan ditanya kepada yang lebih alim. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Dan demikian juga pertanyaan menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Jazakumullah khair. Kita angkat kembali dari pendengar kita, ada Marni di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi. Barakallah fiik Ustaz, keluarga saya berniat hendak mengadakan syukuran dengan niat diperuntukkan bagi bapak yang sudah meninggal. Apakah niat tersebut dapat disamakan dengan sedekah untuk orang yang sudah meninggal? Bagaimana ke hukum ritual atau ibadah tersebut, dan mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Syukuran untuk orang yang meninggal dunia, apa maksudnya? Karena disebutkan dalam sebuah riwayat dari Jarir, ya, kunna na'udul ijtima' inda ahli al-mayyit wa ta'am fihi minan niyahah. Kami dahulu, ya, di zaman Rasulullah menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk meratap, dan meratap itu hukumnya haram. Maka ketika ya mengadakan syukuran untuk kematian bapak kita yang diniatkan untuk ya apa namanya bapak kita yang sudah meninggal, kemudian di situ terjadi kumpul-kumpul dan makan-makan, ini jelas termasuk perkara yang dilarang. Ya, termasuk yang disebutkan oleh Jarir bin Abdullah tadi, seorang sahabat yang mulia, dan beliau menganggap bahwa itu termasuk meratap yang dilarang. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kita angkat kembali dari pendengar kita, ada Pak Parto di jalan. Silakan, Pak. Iya, assalamualaikum, silakan Pak. Saya bertanya tentang hadis mengenai zikir sesudah sholat yang ada Ustaz yang bilang Allahumma ajni minan nar, itu merupakan bagian daripada zikir sesudah sholat. Dan Allahumma ajirni minan nar ya Pak. Iya, dan hadisnya katanya pada saat Rasulullah SAW diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat neraka, di situ ada seorang hamba yang sudah diponis akan dimasukkan ke dalam neraka karena amalnya sangat sedikit daripada dosanya. Tapi ketika akan dicemplungkan ke dalam neraka, neraka tidak mau menerimanya karena begitu diselidiki orang tersebut sering membaca Allahumma ajni minan nar sesudah sholat. Yang saya tanyakan, gimanakah hadis ini, apa bisa dipakai atau enggak? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak. Silakan. Allahumma ajirni minan nar. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Nataijul Afkar. Ya, apabila seseorang apa idza shallaita subha, kalau kamu salat subuh, maka ucapkanlah sebelum kamu berbicara kepada seseorang Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Sebab kalau kamu mati pada hari itu, Allah akan tuliskan kamu selamat dari api neraka. Dan kalau kamu salat maghrib, maka ucapkan juga seperti itu. Karena jika kamu mati pada malam itu, kamu Allah akan selamatkan kamu dari api neraka. Namun ya, Syekh Al-Albani rahimahullah berkata hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Nataijul Afkar dari jalan Al-Harith bin Muslim bin Al-Harith At-Tamimi, bahwasanya bapaknya menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda demikian. Ya. Dan dalam sanad ini ya, terdapat padanya kelemahan. Ya, dalam hadis ini terdapat padanya kelemahan, di mana kata Syekh Al-Albani bahwa Al-Harith ini tidak ma'ruf, tidak diketahui siapa dia, tidak ma'ruf, ya. Dan dia termasuk perawi yang majhul, sehingga pada waktu itu hadis ini menjadi hadis yang lemah. Maka dari itu, ini hadis yang saya ketahui tentang masalah yang berhubungan dengan Allahumma ajirni minan nar. Ya, Allahumma ajirni minan nar itu adalah hadis yang dhaif, Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair atas penjelasannya. Dan demikian Bapak yang bertanya mudah-mudahan bisa difahami. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari Yuri di Bekasi. Silakan, Ibu. Ustaz mau nanya. Maaf. Mohon maaf Ibu, dikecilkan dulu radio monitornya atau dimatikan, ada feedback supaya jelas pertanyaannya. Di segala khair, silakan. Mau nanya tadi Pak Ustadz, yang puasa Dzulhijjah itu sebenarnya wajibnya 9 hari atau 3 hari sih Pak Ustadz? Baik. Terus jazakallah khair. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ibu, ya, puasa Dzulhijjah itu bukan wajib, Bu. Sunnah saja. Ya, itu tanggal 9, yang paling utama adalah tanggal 9, yaitu disebutkan puasa Arafah. Karena Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau bersabda, "Ya yukaffiru sanata al-madhiyah wal baqiyah." Itu mengampuni atau menebus dosa-dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Ya, dan itu hukumnya sunnah dengan ijma para ulama, bukan wajib. Ya, maka dari itu tidak wajib 9 hari, tidak pula wajib 1 hari. Itu hukumnya sunnah saja. Tapi kalau ibu mau puasa 9 hari dari tanggal 1 sampai 9, silakan. Sebagaimana telah saya bahas tadi. Nah. Baik, jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz. Kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Halo. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dan Abu Sofi, Tanya Pak. Mohon maaf Bapak, dikecilkan atau dimatikan radionya Pak, ada feedback. Jazakallah khair, silakan. Ya Ustaz, saya mau nanya, hadis yang mengatakan bahwa kendaraan, bahwa kurban itu kan menjadi kendaraan kita di Shirath nanti ya Ustaz. Hadisnya sepangga ya Ustaz ya. Terus, yang kedua ya Ustaz, saya mau nanya, ada hadis yang mengatakan bahwasanya kita itu dilarang pakai sendal sambil berdiri. Itu gimana kata caranya Ustaz ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Hadis yang menyebutkan bahwa orang yang berkurban, bahwa dia akan menunggang kurbannya ketika melewati jembatan Shirath, itu dongeng. Ya, sama sekali tidak ada asalnya, cerita-cerita yang dibuat-buat di atas nama Rasulullah SAW. Maka dari itu, ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita yakini sebagai sabda Rasulullah SAW. Kemudian, mengenai larangan memakai sendal sambil berdiri, Al-Imam At-Tibi menyebutkan bahwa itu adalah untuk sendal-sendal yang sulit ketika kita masukkan kaki kita ke dalamnya. Walaupun sendal kayak sendal jepit dan yang lain yang sangat mudah, itu ya diperbolehkan karena ilat. Ya, alasan pelarangnya kata para ulama, dikhawatirkan kita ngejengkang. Apa sih namanya? Ketika pakai sendal itu akhirnya kita jatuh atau yang lainnya. Ya, dan itu tidak bagus. Apa namanya? Membahayakan diri kita. Oleh karena itu At-Tibi ia berkata bahwa itu untuk kita patah untuk sendal-sendal yang sulit untuk apa-apa ketika kita memakainya. Ya, na'am. Baik, jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali untuk penanya di telepon dan ada Pak Ahmad di Petukangan. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca di salah satu blog di internet mengenai hadis tentang peniadaan lafaz sayyidina di dalam sholat. Itu katanya hadis itu mungkar dikarenakan kata sayyiduni itu tidak ada dalam ilmu nahwu Ustaz. Iya. Baik, itu saja Pak. Iya, itu saja Ustaz. Ya. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Waalaikum. Memang Pak, kalau Bapak baca kitab-kitab hadis, tidak ada satupun tambahan sayyidina itu. Sayyidina ya? Bukan sayyiduni. Jadi di sini disebutkan juga dalam pesan singkat, Ustaz, lafaz sayyidina itu, sebentar saya lihat kembali. Taip. Peniadaan lafaz sayyidina dalam salat itu dikatakan bahwasannya palsu, karena tidak ada sayyiduni dalam ilmu nahwu. Iya. Kalau kita memeriksa, coba silakan Bapak ya, periksa Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan kitab-kitab hadis, itu ketika mereka menyebutkan tentang lafaz salawat Rasulullah, tidak ada di ada tambahan Sayyidina. Ya, tidak ada tambahan Sayyidina. Sementara Rasul bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza haddatsukum bi syai'in fala tazidu 'alayya." Kalau aku menceritakan hadis kepada kalian, jangan kamu tambah-tambahi. Ya, maka menambah-nambahi sesuatu yang melebihi dari sabda Rasulullah itu tidak diperbolehkan, dilarang oleh Rasulullah. Maka lafaz Sayyiduna atau Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, begitu, dengan ada tambahan Sayyidina, itu tidak ditemukan dalam kitab-kitab ya hadis, dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, namun sebagian orang yang terakhir menambahkannya, katanya untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, penghormatan terhadap Rasulullah bukan begitu caranya. Ya, penghormatan terhadap Rasulullah adalah dengan cara apa? Mempraktikkan titahnya. Dan Rasulullah melarang kita untuk menambah sesuatu yang beliau sabdakan. Dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi, ya, "Idza haddatsukum bi syai'in fala tazidu 'alayya." Kata Rasulullah, kalau aku bercerita atau menyampaikan hadis kepada kalian, maka jangan kalian tambah-tambahi. Nah. Baik, jazakallah khairan atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat berikutnya untuk pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Baik, yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Sebolehkah berkurban dengan sapi? Kemudian biaya untuk pembelian sapi kami tanggung sendiri, tapi kita bagikan untuk 7 orang dengan biaya dari saya sendiri. Jazakallah khair. Jelas ya, berkurban dengan sapi itu diperbolehkan. Dan disebutkan dalam hadis bahwa sapi itu mencukupi 7 orang. Maksudnya 7 orang yaitu ya, 7 orang ini masing-masing mengeluarkan uang ya untuk iuran kemudian membeli seekor sapi. Adapun antum yang membeli sendiri, berarti untuk antum sendiri-sendiri. Ya, itu untuk antum diri sendiri. Ya, dengan uang antum dan semuanya. Maka itu untuk antum sendiri. Lalu kemudian bolehkah anda niatkan untuk 7 orang ya, dengan teman-teman dan yang lainnya? Ini butuh dalil. Yang ada adalah meniatkan untuk keluarga. Ya, maka yang lebih baik dan mengikuti sunnah adalah antum seperti halnya Rasulullah SAW dengan mengatakan hada anni wa an ahli baiti. Ini untukku dan untuk ya keluargaku. Nah. Baik, jazakallah khair atas penjelasannya. Kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana makna yang sahih tentang menjamak hadis yang menyentuh kemaluan membatalkan wudu, kemudian hadis yang lain tidak membatalkan? Jazakallah khair. Terjadi ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Ya, bagaimana menjamak dua hadis tersebut? Sebagian ulama berpendapat ya bahwa hadis yang menyatakan batal itu lebih terakhir daripada hadis yang mengatakan tidak batal. Sehingga ya, hadis yang menyatakan tidak batal itu dimansukh, ya sudah terhapus hukumnya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Karim Al-Annamlah ya dalam kitab beliau Usul Fiqih beliau. Kemudian sebagian ulama lagi berpendapat bahwa maksud daripada batal sebagian disebutkan dalam hadis bahwa ya, ketika Rasulullah ditanya, "Hai Rasulullah, aku memegang kemaluanku." Kata Rasulullah, "Nah, sesungguhnya ia adalah bagian dari tubuhmu." Sementara dalam hadis lain, ketika ada orang bertanya, "Wahai Rasulullah, aku memegang kemaluanku," kata Rasulullah, "Ya, kamu berwudulah." Itu Imam Malik ya menjamak dua hadis ini dengan mengatakan bahwa maksud daripada disuruh berwudu itu kalau memang dengan syahwat. Ya, kalau dengan syahwat. Adapun kalau tidak dengan syahwat, maka seperti halnya memegang bagian tubuh yang lainnya. Maka pada waktu itu ya tidak perlu berwudu. Ya. Sementara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa ya perintah berwudu ini dibawa kepada sunnah. Dan hadis yang menyebutkan diboleh tidak berwudu dibawa kepada boleh. Ya. Sehingga beliau mengatakan bahwa memegang kemaluan itu disunnahkan saja untuk berwudu, tidak wajib. Dan ini yang saya condong kepadanya, wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khair atas jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya bila seseorang berinfak dan bersedekah dari hutang, dari pendengar kita di Geria, Jakarta? Ya akhi, membayar hutang atau berhutang sesuatu perkara yang berat. Bagaimana kita ingin mendapatkan pahala, ya, dengan cara berhutang, dan hutang itu akan dimintai pahalanya di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Maka kalau kita tidak punya uang, jangan kita berat-beratkan diri untuk berhutang kemudian bersedekah. Jadi kita tidak pernah mendengar para sahabat melakukan seperti itu. Ya. Allahumma, kecuali mungkin antum misalnya bulan depan akan punya tender dan akan punya uang. Sementara tahun ini belum punya uang. Ya, nanti insyaallah bisa kebayar ya, karena akan ada uang nanti. Lalu antum pinjam duit dulu kemudian antum ya infakan, kemudian bulan tahun bulan depannya karena memang apa sudah insyaallah dapat uang itu ya langsung dibayarkan, insyaallah tidak apa-apa kalau memang keadaannya kita mampu. Tapi kalau memang kita tidak mampu dan memaksa-maksakan diri untuk berinfak dengan cara berhutang, maka ini tidak benar ya akhi. Ya, karena hutang itu sendiri akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu akal Islam dahulu para sahabat, mereka yang tidak mampu berinfak ya, sampai diantara disebutkan dalam satu riwayat mereka pergi ke pasar dan jadi tukang kuli, kemudian hasilnya diinfakkan. Subhanallah. Sampai demikian mereka semangat untuk berinfak. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami berikan kesempatan kembali untuk berikutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Dan saudara Umu Restu di Cikampek, silakan, Ibu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini kan amal soleh dilipat gandakan pahalanya, dan apakah perbuatan dosa juga sama dilipat gandakan gitu. Termasuk juga Allah bersumpah dengan waktu asar, apakah itu juga sama halnya demikian, ada kemuliaan di waktu asar? Itu Ustaz. Dan yang kedua Ustaz, ini apa transaksi jual beli di saat berlangsungnya hari Jumat? Halo? Iya, itu saja Ibu. Iya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Iya, sebagaimana pahala dilipat gandakan pada waktu yang mulia, maka dosa pun dilipat gandakan pada waktu yang mulia. Oleh karena itu ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar mensyarah hadis Salatun, ada tiga orang yang Allah tidak akan lihat dia dan tidak akan Allah sucikan dia, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya orang yang ia berjual beli di waktu asar lalu ia berdusta. Ya, kemudian kata Al-Hafidz, penyebutan waktu asar menunjukkan bahwa itu adalah waktu yang mulia. Maka dari itu, ya, atas dasar ini kata para ulama bahwa perbuatan dosa yang dilakukan di waktu-waktu yang mulia adalah besar dosanya. Ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Allah menyebutkan tentang 4 bulan haram yang merupakan waktu yang mulia, Allah mengatakan ya, minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihin anfusakum. Wa di antara bulan 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Itu merupakan bulan-bulan yang mulia. Lalu kemudian Allah berfirman, ya, janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan itu. Padahal berbuat zalim di bulan yang lain pun tidak boleh. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ya perbuatan zalim itu di bulan-bulan haram itu tidak boleh, itu menunjukkan dosanya lebih besar dibandingkan dengan apa di waktu-waktu yang lainnya. Nah. Adapun tentang masalah jual beli pada waktu terjadinya salat Jumat berlangsung, terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah itu. Yang rajih wallahu a'lam bahwa jual belinya tidak sah kecuali bagi wanita yang memang tidak wajib untuk sholat. Iya. Kenapa demikian? Karena Allah melarang jual beli pada waktu adzan Jumat dikumandangkan. Allah berfirman, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, apabila dipanggil menuju sholat Jumat, kata Allah, maka hendaklah kalian pergi untuk zikir kepada Allah dan tinggalkan ya jual beli. Ya, Allah menyuruh kita untuk meninggalkan jual beli. Itu menunjukkan bahwa larangannya kembali kepada zat. Sedangkan kaidah usul fikih berkata, apabila larangan berhubungan dengan zat suatu ibadah atau syarat suatu ibadah, maka menyebabkan ibadah tersebut tidak sah. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam kajian pembahasan ilmu mustalahul hadis. Anda bisa bertanya di line telepon 021-823-654. Baik, halo. Silakan, assalamualaikum. Baik, terputus. Bapak yang telah menunggu mungkin bisa menghubungi kembali. Kita angkat dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan bagi saya untuk melakukan penyembelihan hewan di tempat yang berbeda dari tempat yang saya tinggal dengan beberapa alasan seperti lebih banyak yang membutuhkan di tempat yang lain, dan yang kedua dari sisi penyembelihan lebih mendekati atau lebih sunnah Rasulullah SAW. Jazakallah khair. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau mengatakan bahwa orang yang menyembelih di tempat yang jauh itu akan terluput darinya banyak sekali keutamaan-keutamaan. Di antaranya keutamaan menyembelih ya dengan tangan sendiri, ya keutamaan memakan dari bagian hewan kurban, ya keutamaan memberikan fakir miskin, ya yang ada di sekitar kita, ya terlebih sangat diutamakan adalah fakir miskin yang ada di sekitar kita, ya. Namun demikian, kalau ternyata di sana ada maslahat yang lebih besar, ya seperti di daerah kita sudah tercukupi, ya di daerah kita sudah tercukupi dan banyak, ya, sementara di suatu daerah sangat-sangat butuh sekali, ya maka pada waktu itu kalau ada kemaslahatan besar, na'am, ya saya kira tidak apa-apa. Nah, baik, jazakallah khair Ustaz. Kita berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya secara langsung di 021-823-6543. Tafadhol. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Heri. Di mana Pak? Di Bekasi, Pak. Baik, silakan Pak Heri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pergi ke masjid mau sholat duhur, terus boleh enggak kita kalau untuk tidak bermakmum kepada orang yang kita anggap sholatnya enggak tumaninah? Baik. Ya, itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Eri. Tumakninah Pak, termasuk rukun sholat. Dan orang yang tidak tumakninah batal sholatnya dan tidak sah. Sebagaimana pernah disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid lalu ia sholat dengan cepatnya. Lalu kemudian datang ke Rasulullah dan berkata, assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, waalaikumsalam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, kembalilah kamu salat, kamu belum salat. Kemudian dia melakukan itu sampai 3 kali dan Rasulullah pun tetap mengulangi perkataannya. Ya, kembalilah kamu salat, kamu belum salat. Ya, ternyata dia tidak tumaknina. Maka dari itu berimam kepada imam yang tidak tumaknina. Maka kita tinggalkan saja. Kita cari masjid lain atau imam lain yang tumakninah salatnya. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Yanti. Di mana Ibu? Yandran. Baik, silakan Ibu. Mau nanya Ustaz, ini lebih baik berkurban dengan sapi bertujuh atau bisa kambing sendiri gitu, satu orang itu aja. Baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Tidak ada keterangan dalil tentang masalah ini, ya. Yang jelas lebih mahal, lebih bagus, lebih banyak mengeluarkan dana, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 021-823-6543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Ibu Fat. Di mana Ibu? Di Jakarta. Baik, silakan Ibu. Ini saya mau tanya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puasa sunnah Sawal, yang lebih baik kalau kita punya utang, mana yang dilakukan duluan Ustaz? Baik, bisa aja Ibu? Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Bu, yang lebih baik adalah yang wajib. Kenapa? Karena yang pertama bahwa yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Bagaimana kita mendahulukan yang sunnah sementara yang wajibnya kita akhirkan? Yang kedua, bahwa ya perintah itu pada asalnya harus dilakukan secepat mungkin. Ya, kalau ibu menyuruh anak ibu, ya nak, pergi apa, pergi gih ke warung beli obat nyamuk misalnya. Kemudian si anak berleha-leha, lalu ibu marah, kamu itu gimana sih disuruh pergi kok ya berleha-leha gitu. Ya, apakah ibu tercela ketika ibu marah? Ya, jawabnya tidak tercela. Maka dari itu, atas pendapat yang rajih dari pendapat para ahli usul fikih, bahwasanya perintah itu ya menunjukkan kepada apa, lil faur, perintah itu hendaknya dilakukan secepat mungkin. Nah, perintah mengqadha Ramadan demikian pula, ya kita berusaha untuk melakukannya secepat mungkin. Ya. Kemudian puasa Syawal itu bisa apa namanya? Apa bisa dilakukan di bulan yang lain kalau memang kita tidak sempat melakukannya karena kita habis waktunya misalnya untuk mengqadha di bulan Syawal. Ya. Karena sudah kita jelaskan pada waktu itu ya bahwa mengenai masalah yang berhubungan dengan puasa Syawal, apakah puasa Syawal itu adalah kata-kata bulan Syawal itu kekhususan bulan Syawal ataukah ya hanya sebatas percontohan saja, dalam artian tidak meniadakan kalau untuk dilakukan di bulan lainnya. Ya, karena masalahnya Rasulullah mengatakan siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal seakan-akan ia puasa setahun penuh. Ya, kenapa ilatnya? Karena setiap harinya ditulis 10. Satu bulan itu 30 ditambah 6, 36 dikali 10, 360, sama dengan hari-hari jumlah hari setahun. Nah, kalau kita lakukan 6 hari itu di luar bulan Syawal, berarti apakah pahalanya berbeda? Maka dari itu sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa 6 hari ini bukan kekhususan Syawal. Ya, kalau begitu, sebab kalau kita puasa di luar bulan Syawal pun tetap ditulis 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Naam. Baik, jazakallahu khair. Atas penjelasan dan jawabannya, kami berikan kesempatan untuk berikutnya ada Bapak Pak Munawir di Tambun. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, Pak, sebelumnya dikecilkan radio monitornya, ada feedback atau dimatikan. Jazakallahu khair. Silakan. Ini saya mau nanya, ada Bapak saya bersumpah dengan bukan sama Allah itu, Pak Ustaz. Jadi dia bersumpah itu dengan kalau seandainya saya ada perasaan maka saya telah kufur. Bapak saya mengucapkan kata itu, Pak Ustaz. Jadi saya sebagai anaknya itu khawatir gitu, Pak Ustaz. Kalau ada apa, Pak? Kalau ada perasaan perasaan suka, jadi ada apa ya, janda gitu di tetangga dari bapak saya itu ada janda gitu. Mm-hmm. Jadi orang tua itu sering bertengkar, Pak. Mm-hmm. Jadi bapak saya itu meyakinkan ke ibu saya kalau seandainya saya ada perasaan ke dia sedikit saja maka saya telah kufur. Itu gimana hukumnya, besar apa? Kalau seandainya harus dengan puasa, itu doa apa? Doa berbuka puasa itu gimana, Ustaz? Baik, terima kasih. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ada perasaan yang ke dia, berarti saya telah kufur. Ya. Kata-kata seperti ini lagwun, ya, sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena pertama, bahwa kalau dia berkata demikian bahwa dia ada perasaan kepada janda itu sesuatu yang tidak tercela, dalam artian bahwa itu ada perasaan sebagai seorang lelaki kepada wanita itu sesuatu yang sudah ada fitrah ya di hati manusia yang terkadang sulit untuk dihilangkan. Ya, adapun kemudian dia berkata demi Allah gitu ya, Kalau ada perasaan sama dia berarti saya sudah kufur, sudah kafir. Maka kita katakan bahwa perkataan ini tidak benar. Bagaimana dia hendak mengatakan kafir sesuatu yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya? Karena untuk menghukumi sesuatu itu kufur, ya, itu harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadis. Nah, kalau dia sudah sampai berkucap demi Allah dan ternyata di hatinya memang ada, maka lebih baik dia bayar kafarat sumpah. Tapi kalau dia tidak berucap demi Allah, tapi dia hanya berkata, ya kalau ada di hati saya ini ya perasaan terhadap si janda tersebut, berarti ya saya sudah kufur, maka ya tidak ada kafarat apapun juga. Ya kan, tetapi ini menunjukkan perkataan-perkataan yang menunjukkan ketidakpahaman. Ya, dari mana dia tahu, apa dalil, mana dalilnya bahwa seperti itu termasuk kufur, dan bahwasanya seseorang yang punya perasaan suka kepada seorang janda misalnya itu disebut kufur. Ya, subhanallah, ini jelas ya tidak dibenarkan, ya dalam artian tidak benar, ya karena untuk mengatakan sesuatu itu kufur butuh kepada dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa masalah kafir mengkafirkan atau mencap sesuatu itu kafir itu hak Allah dan Rasulnya saja, bukan hak ya seorang siapapun juga. Ya, maka tidak boleh kita katakan sebuah perbuatan kufur kecuali dengan dalil yang jelas dan tegas. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair. Baik, kita berikan kesempatan untuk yang berikutnya. Tafadhol. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Yunus di Depok. Silakan Pak Yunus. Begini, tadi soal sholat yang kurang tumanina itu, saya di masjid maupun di musholat memang nggak ada lagi itu. Itu gimana terus? Jadi kalau saya nggak berjamaah gimana gitu? Soalnya memang nggak ada pilihan gitu. Baik, itu saja ya, Pak. Iya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bapak berusahalah untuk memberitahu imam tersebut ya agar tumanina. Itu maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Berikan nasihat yang baik, bawakan hadis-hadisnya, mudah-mudahan dia mau merubah kebiasaan yang tidak tumanina itu. Ya, sampaikan kepada orang-orang yang punya apa namanya? Pengaruh di situ dari para kiai ataupun ajengan-ajengan agar supaya mengingatkan imam tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallah khair. Kemudian kita angkat berikutnya untuk pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi dari pendengar kita Rara. Ustaz, mohon dijelaskan amalan-amalan apa saja yang sangat dianjurkan dalam bulan Zulhijjah ini sehingga kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, Ustaz, terutama untuk kaum muslimah. Jazakallah khair. Semua amalan saleh sangat dianjurkan. Rasulullah sabda, "Ma min ayyamin al-amal as-salihu fihi ahabbu ila Allah." Ya, min hadhihi al-ayyamil ashr. Tidak ada satupun hari yang amalan saleh itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Rasulullah mengatakan amalan saleh itu menunjukkan bahwa semua amalan saleh ya dicintai oleh Allah di hari ini. Ya, di hari-hari yang utama ini. Ya, berupa membaca Al-Qur'an, zikir, puasa, ya sedekah, membantu ya orang-orang yang butuh bantuan, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Demikian pula semua yang sifatnya amalan kebaikan dan amalan soleh yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berusaha untuk mengamalkannya. Ya. Nah. Baik, jazakallah khair. Kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila sebuah keluarga memiliki 4 anggota keluarga, terdiri ayah, suami istri, kemudian kedua anaknya, bolehkah keempat anggota keluarga ini melakukan kurban dengan masing-masing seekor kambing dengan biaya sendiri atau dibiayai oleh orang tuanya, dan apakah ini termasuk amal kebaikan bagi mereka? Jazakallahu khair. Kalau si bapak punya penghasilan sendiri, ibu punya penghasilan sendiri, anak-anak udah pada gede ya, punya penghasilan sendiri, masing-masing mau berkorban, itu ya ahsan, ya bagus sekali. Tapi kalau misalnya si bapak mau ya, karena anak dan istri, anak-anaknya masih kecil dan ya dia juga ya punya keluarga, lalu kemudian dia membeli seekor kambing lalu dia niatkan untuk dirinya dan istri dan anak-anaknya, ya artinya untuk keluarganya, maka itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga. Maka dari itu ya, kalau ibu atau misalnya penanya tadi ya membeli seekor kambing lalu dia berkata, "Hadza anni wa an ahli baiti." Ya, ini untukku dan untuk ahli baitku, untuk keluargaku, maka itu sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jazakallahu khair. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya telah digibahi oleh seseorang telah melakukan zina padahal saya tidak melakukan hal tersebut, maka apakah yang harus saya lakukan? Menyampaikan atau mengklarifikasi hal tersebut kepada orang yang menuduh, atau membiarkannya saja sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keburukan atau kebaikan bagi dirinya? Jazakallahu khair. Mengklarifikasi tidak apa-apa. Ya, selama kita sampaikan dengan apa namanya baik, ya bukan dengan emosi apalagi sampai berantem ya. Ya sebatas sampaikan kepada dia mana bukti Anda bahwa saya ini berzina. Bukankah Allah menyebutkan bahwa orang yang menuduh orang berzina itu wajib membawa 4 saksi? Mana saksinya? Ya. Sebab kalau dia sudah atau seseorang yang menuduh orang lain berzina kemudian tidak benar, maka yang menuduh ini akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dinasihati ya. Diberikan kepada apa namanya orang yang menuduh itu apa namanya nasihat-nasihat yang baik. Taif, saya kira cukup sampai di sini. Ini saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.